원군은 깃들. 고 Rabi solali mung tansah kelingan karo kowe sing tak tresno ninggalke kenangan kabeh tadi impenku koyo pian bareng lagu nyambung ka tresnan niki mungkin kowe wis rasuti aku kanggo awakmu muka kowe enggak nemo ketalanmu ngopo pien kowe teko yen akhire arep lunga ngarep kebalesan tresno nanging monggo sia-sia tresnoku wes ilang rauno. Kisah kita telah berlalu, lupakan saja aku. Aku bukan untukmu.